الرحيم تعلما والتعلما والتعليما والتعليما والتذكرا والتذكرا والتذكيرا والتذكيرا والنفع والنفع والانتفاع والانتفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والاستفادة والحث والحث على التمسك على التمسك بكتاب الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفي قلبي وفي قلبي فسدد لساني بحق سيدنا محمد وجنة محمد صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. في كتاب اليقظة النفيس للإمام أحمد بن عمر الشاطبي نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال شرط عامل القرادي syarat amil al-qaradi utawi syarat amil al-qaradi utawi pira-pira syaratte wong kang lakokaken akad qarad iku salasatun iku ana telu. Sihhatu mubasyaratit tasarrufi rupane sae lumakune tasarruf artine al-ma'dzun al-ma'dzuni kang den ijinakan fi ing dalam al yakni al-ma'dzun li nafsi kadue awak dhewe mengkono amil wa ta'yinuhu lan nyata akan amil wa ayastaqilla lan arengen dhewe akan sapa amil bil amali kelawan amal yakni penggawean qarat. Kemarin kita sudah bahas ya bagaimana yang namanya qarad, yakni satu orang mewakilkan hartanya kepada orang lain untuk diputer, untuk digunakan, untuk ditasarrufkan, untuk bisnis, untuk usaha, karena dia tidak mampu untuk melakukan, dia hanya mempunyai modal, dia hanya memberikan modal kepada orang, yakni amil. Kemarin sudah kita bahas, al-malik yakni malikul mal, orang yang mempunyai harta benda. Berarti apa ya, kalau ini bosnya lah, dia enggak bisa apa-apa, udah anak kasihkan duit sama ente deh, ente atur uangnya, ente bisniskan terserah, yang penting ini anak uang, pemodal. Pemodal memberikan modalnya, memberikan uangnya kepada seseorang. Syaratnya al-malikul mal itu sihhatu mubasyarati ma qarada fihi. Artinya orang yang akil di situ bukan orang yang majnun, orang yang baligh bukan orang yang sobi. Kalaupun anak kecil boleh melakukan, tapi harus dengan apa namanya walinya. Walinya arti wali itu bukan berarti orang tuanya ya, pamannya, mbah, kakak, bukan kakak, artinya orang-orang yang punya hak kewalian kepada anak yang masih kecil tersebut, maka boleh. Nah sekarang syarat amil, syarate wong sing pan menggunakan uang tersebut. Kowe syarate apa? Di sini juga syarate sihhatu mubasyarati tasarrufi al-ma'dzuni fihi li nafsihi ay kal wakil fa yustaratu fi ma yustarufi wala yajuzu ay yakuna a'ma wala safihan wala majnunan wala sabiyan wala majnunan. Amil ndak boleh orang yang buta. Sebab nanti repot. Sampean main duit, nggih. sampai tak modali 10 juta, mana kon dagang terserah ke diatur duite. Nah, ternyata ambilnya ke matanya orang weruh. Sipan ngerja nih priben, enggak duit 10.000 kado duit 1.000 orang ngerti. Kepira, orang ngerti, kecuali memang anak koid ya ada yang penuntunnya, tapi di sini enggak boleh ambilnya kue langsung masukkan ke mana duit itu sampean. Mana diputar orangnya buta, orang kena. Wala yajuzu amma, wala safihan. Juga dudu wong sing bodoh. Bodoh sih gimana? Karena ana wong sing memang maaf ya. Kadang-kadang ana wong sing raden bodoh kuwi. Raden bloon lah. Jadi ora pahaman di main duit ya. Yang ngertine kurus apa ya? Ana lah wong sing safih. Orang yang tidak bisa mentasarufkan uang. Ndak bisa dia di dudumone orang ngerti duit tak ngerti ke duit 1.000, 1.000, 1.000 tahu. Tapi kan ana wong sing memang cuma kerja bisa. Maaf. Dia kon macul, kon apa sanggup, tenaga punya, tapi otak ndak. Dudu orang duwe maksudnya langka otak e, artinya apa ya? Ya ndak. Ora pas lah di meja. Anu apa ya, Dud? Ge, kon tak main duit 1 juta, 1 juta tak modali. Kan jere usaha apa bisa properti blongo. Properti siapa ya? Geng kok duite diputer, kok dianukno nang apa namanya? Oh, semacam-macam cerita sing aneh-aneh dewek ta mbok ora paham. Apa ya ki maksude? Nah, berarti ning diberikan kepada orang semacam tersebut, maka hukum atau akad qarad tidak sah. Karena tidak sah kenapa? Kenapa ndak boleh? Karena dikhawatirkan di main duit 50.000 duitnya enteng modalnya langka. Makanya nakanya di sini nanti akan ada apa namanya ya, ada syaratnya ribek juga, syaratnya amal juga harus ada syarat amal. Syarat amalnya apa di situ? Karena gini ya, uang misalkan anak uang main duit 1 juta terus duitnya foya-foya, otomatis duitnya enteng lah. Priben bisnisnya loh, wingi sampai main 1 juta enteng, duitnya istilah orang kalap wis sembuh. Nah itu nanti ada syaratnya, apakah dia wajib mengganti atau dia tidak wajib mengganti. Berbeda dengan orang, contoh ya, nang desa-desa kan kadang-kadang ada wong si titip pedus. Nah titip pedus ki aku titip pedus, engko ning wud anak pertama ho sing ngurusi, engko anak kedua ho sing duwe pedus. Ini sebenarnya kalau secara akad tidak sah ya, secara akad tidak sah. Si orang saya pripun, orang kenanya pripun, karena putusnya durung metu, paham putusnya durung metu, kan durung anak bisa nulis moni ho ongkos. Upaya apa? Pokoknya upaya engko ning dua anak pertama jebule putusnya majir, paham putus majir. Majir kue ima kalane wis orang menganak maning, ima kalane orang bakal nganak. Kulo gemen lagi si cilik, lagi kulo mondok, kulo niku duitnya si nyekro mau ke Hasani Giren. Karena kulo mondok ke si cilik, durung balik, jadi si nyekel duit niku ke Hasani. Dicekel terus setiap oli kiriman, zaman rin telung bule ibu. Segi telung bule ibu li apa? Ara cukup ya, gemen telung bule ibu kue cukup sebulan. Malah jadi omongan 15.000, sing 15.000 tuku sabun, tuku macam-macam. Setelah Romo Ki Hasani pan balik, joko tempat niku wadah Habib Saleh, ke luyane duit Habib Saleh sing selama setahun. Jadi setiap bulane ora tak enteng nak ape, ana bagian barang kula ditung, regane jumlahnya pinten amisane? Antara 40.000, cuma 40.000, akhirnya kalau balik zaman gemen wedhus regane 80.000. Temenan iki tahun berarti tahun 91-an. Kalau balik duwe duit 80.000. Saiki 80.000 cuma oli buntute wedhus. Gemen 80.000 wis oli wedhus. Arep kalau tumbas wedhus siji. Kalau dalah teng mentik niku. Srokna wis kula ya orang ngerti sing penting kula idep duwe wedhus nang kana. Orang ngerti jumlahe pira, orang ngerti manak ya orang ngerti, sepokan kulo wis pasrah lah tengriku. Sampai-sampai barang berapa tahun kulo mboten ngertos jumlah wedhus itu ada berapa. sama orang ngerti, kula mboten ngertos, memang orang ngerti. Akhirnya wekdal menika kula gadah guru. Ustadz ngajar kula ya bukan Mbah Memun ya gurune kula. Kula anggap piyambakipun guru karena mulang kula. Matur kali kula, Beb, bibi saya kena kanker otak, Beb. Jadi kepan dioperasi butuh dana 3 juta. Sampeyan duwe duit apa ora? Kula bingung, ya Allah, pan bantu apa ya? Zaman semono 3 juta gede nemen, mungkin 15 juta ndayan. Insyaallah, kula insyaallah mau ora moni ora, insyaallah pun mangke kula bantu pripun carane. Padahal kula isih mondok. 7 jutaan sing endi? Wong hari bulanane 30.000. Kula wangsul, kula matur kali Umi, Mi, kudu sesala ana pira? Embu ya wong ora diitung. Jumlah maning mentik, kulo maning mentik kok, kulo hitung jumlah total antara 800.000 bu 1 juta wis kelalen waktu kue dol kabeh, kulo tak dol kabeh oleh duit 1 juta kena nyumbang guru nalikane bibine pan operasi kanker otak waktu menikah. Akhirnya subhanallah memang umurnya tidak panjang, setelah dioperasi tidak lama beliau meninggal. Nah saya titip kambing itu memang orang ngerti. Orang ngerti jumlah piran. Nah ini yang terjadi di masyarakat. Bagaimana tatkala endah ora apa-apa? Karena yang beli, ana solusinya, endah sampean ora bingung. Si priben bib aku padahal titip pedus ya kayak. Wis ning misalkan kados mekaten, jenengan nazar kan ndak apa-apa. Ki aku nazar ngoning anake wudu siji yo sampean. Dan ndak perlu ada sehot engko ning anake lahir, kowe ongko se. Kenapa ndak boleh? Kenapa bahasa semacam itu ndak boleh? Engko ning lahir kowe ho ongkos. Sedangkan ning lahir. Ning wedhus ora lahir ora meteng. Setahun ngangon wedhus ora lahir-lahir nang sing ngingun kayung bluder kok. Niki wedhus priben dipakani saben dina ka ora meteng mat. Orang meteng-meteng, maka di situ ada unsur bahwa kasihan sing duwe sing mulasara wedhus. Kalau bisa wis penting pasrah bongko, kan ora perlu aget ora apa-apa surukna bae wis ngerti pada bae ngertine. Paham napa mboten? Atau kaya kiye kowe engko misalkan wedhuse ora lahir, ora meteng, engko tak gaji harian bae wis. Hariane sampean lurus 50 pira? Wedhus gue per hari ini pirat cara tuku suket misalkan B per bulannya 15.000 ya wis 15.000 wedhuse. Nah misalkan engko lahir ya wis lahir ke wedhus ke mana sampean arane ho untunge sampean mulasar wedhus tapi berarti orang bayar ho bayar makan isuk sukete ora kena ora perlu niku. Sebab kenapa ndak bolehnya itu tadi wedhuse durung metu kenapa wis ongkos, artinya barangnya heru maklum, ora katon majhul. Jadi kalau majhul tidak tahu masih majhul itu bukan berarti bodoh. Perkara yang tidak diketahui, kaho bayar ora bisa, ora kena. Kayak dene misalkan gemian kia anak, sampean dong maning zaman kulo cilik buta saiki. Kulo dong cilik gemian pernah melaku maning alun-alun, mana maning Tegal. Nggo nang kono ana wong sing dodol modele niku modele nganggo apa rene ya kotak-kotak. Jadi ana dus-dusan regane padha bae kira 100. Nggo ora ngerti kuwi isine apa. Wis tuku barang tuku. Lah jebule gunting. Ya ke matalan. Dening 500 gawe kemien ya. Ana sing pinter antara penjual karo pembeli ki wis kode. Sing tuku yang ngerti, sing tuku wong dhewek. Misalkan contoh. Aike misalkan ngangune kaleng. Engko misalkan nang jerone barang apik, jam atau apa, engko ndalae karo main kode mutangane loro mbok apa? Sapa sing tuku? Ana tangan kaya kiye. Oke, berarti barangnya apik. Sing kancane ngerti, ah iki barang tak tuku. Tuku 500 perak, barang dibuka. Jam kan liyane padha. Yakin 500 perak oli. Ternyata kong kali kong. Ada apa ana saling apa namanya ya perjanjian nganggone kode nganggo ini nganggo itu pun diharamkan karena apa salah satunya ini kan ndak tahu barang sinang jeropan di toko apa jebule kacang cuma siji tok riben tuku mangga tuh cebule kacang, deh kacang saler. Jadi ada kadang-kadang untung, kadang-kadang buntung. Kulo ndeleng, bisa nih ya ki wong hebat nemen ya. Setiap ki wong tuku ki pasti ulia apik-apik. Nah, ning liyane kan orang ngerti. Kadang-kadang jadi isinya ndak jelas. Nah, ini pun ndak boleh. Isinya orang korak, karena isinya apa sih orang ngerti? Karena barangnya masih majhul. Tapi bagaimana dengan, maaf, wong tuku rokok. Kan barangnya ora katon. Kan ditutupi kerdus kan? Tapi kan di situ ada dalil, ada korina. Misalkan isi rolas berarti anak 12 apa kayak batang. Anak yang kayak anak tulisannya oh. Dibuka, oh iya rolas. Ning wolulas yang kok anak wolulas batang. Jadi ada tulisannya. Tulisan itu menunjukkan di dalamnya. Maka walaupun orang dibuka sampai tuku rokok bungkusan, hukumnya tetap sah. Karena apa? Nang jabane wis ana tanda-tandane. Paham napa mboten? Nah, itu bukan berarti barangnya majhul. Barangnya ora katon sih pada bae karo mau. Ora katone mau nang kene ana qarinah, ana tanda-tanda. Ya bagi sing seneng rokok, arane ya ora apa-apa, dudu mono itu turung kok. Cuma wong ning sedekah rokok ora li ganjaran. Siapa? Sebab barang makruh. Jadi sedekah rokok ya ora li ganjaran. Ana maning wong rokok, ana mau bakar setan, setane pantak bakar, ngerokok niat bakar. Setan ora sah dibakar di a'udzu billahi minasyaitonir. Weta pembelaannya wong sing rokok. Ini ngerokok bakar seh. Suara papan sing luwi penting maning. Paham apa betul? Suara saya dibahas-bahas terus. Anak sing luwi penting bahas babul qarat. Lebih luwi penting daripada bahas rokok. Al-ma'dhun fi li nafsih. Yakni artinya dia memang dia sendiri amilul qarat itu. Dia itu secara pribadi dia boleh melakukan akad qarat. Jadi dia punya kemampuan. Contoh, "Keh Mas, aku titip duit karo sampean 1 juta. Tolong diputer wis terserah sampean carane pripun. Sampean bisa apa sih?" "Oh, aku bisa. Keh, aku cuma lah kamu modal tok. Cara ana modal aku bisa kiye, bisa kiye, bisa kiye. Ya wis ketak modali mana? Diatur pripun carane ndak oli, Ba?" Olibati siap. Nah, dia memang dia pribadi itu sah untuk melakukan akad itu. Artinya ada orang-orang yang pribadinya tidak sah. Contoh bocah cilik. Bocah cilik duit puluhan juta. Gimana? Sampai duit 10 juta. Bocah ciliknya dunang. Dek, mana dek? Apa? Kayak aku duit 10 juta. Mana ya? Sampai puter duitnya. Enggak caranya pribadi. Enggak oli rong bolo. Ya bocah kurplong-plong ngodok. Wong bocah cilik orang ngerti apa? Tidak sah, dia sobi, masih kecil. Atau akma tadi buta, tidak sah. Dalam sisi lain, buta masih bisa sah dalam akad. Artinya tidak semua, hanya karena buta, orang tidak bisa melakukan akad jual beli. Contoh kayak dene pernikahan. Pernikahan walaupun buta, tetap orangnya hukumnya sah. Ini ngora sah melas. Oh. Ana wong buta orang dikawin. Orang apa-apa. Enggak kur mantuk tok. Sing penting dong tak. Sampean mantuk ya. Ya wis. Qabil tu angkah tu qabil tu. Qabil tu bisa dia yang ngomong. Misalkan beku ya oh, mantuk. Orang dalam agat-agat tertentu masih boleh. Makanya ada sihatul mubasyarah, ada mutlaqat tusarruf, ada macam-macam tentang masalah syarat-syarat di dalam muamalah. Muamalah itu jual beli tidak semuanya ya. Anak kecil pun boleh dalam hal muamalah, ada yang boleh. Contoh kayak kemarin, kayak Dene anak kecil yang apa namanya ya, apa yang nyilih ya, nyilih oli, tapi syaratnya mau nangkono, atau anak yang khidmah itu anak yang kecil karena dia pengen bantu-bantu dalam muamalah tidak ada masalah. Atau menerima hadiah, bocah cilik nerima hadiah, cuma ndeleng kok kayak Dene misalkan bocah sunat. Ana wong main hadiah. Kuwi ana ulama mempertanyakan, kuwi duite usah apa bapane apa anake? Karena bocah isi cilik ndeleng ning bocah cilik nembe disunat umur 5 tahun, ana sing nyumbang 1 juta, ya duite tuku permen noh. 1 juta langsung enteng. Jadi priben duite cekel bapane, kon aja nyekel duit kaya kiye. Ki duit gede ngene dicekel kon duite enteng, atau nangkono main hadiah tamune agrepe karo bapane, cuma anaknya sunat, akhirnya apa? Main hadiah peci, ke peci okon ya, dong. Bocah cilik sih barang dilung peci ini nomor 8. Nah kita bapane yo. Berarti hake bapak aku hake bapane dudu bocah walaupun sing terima bocah. Atau ora kabeh tak hake bapane belum tentu. Main hadiah mobil-mobilan. Ge hokon ya. Terus bapane pan gak aku. Bapane pan mobil-mobilan. Ora ki pokoken sing belakna bocah usah hake wong tua. Wong motor-motoran. Masa wong tua pan nganggo. Jadi itu berarti anak korina, berarti itu haknya bocah. Paham ge nang fikih kaya kuwe ya dikira janji anu mboten ada aturannya. Ada aturannya hadiah tersebut itu haknya orang tua atau haknya bocah. Yang dideleng-deleng ning memang barang pantes ya wong tua, ya wong tua. Ning pantes ya bocah ya, oh bocah. Dene pantes wae loro-loro kaya dene duit yang deleng. Misalkan main duite 100.000 kecuali main duite 5.000 perak ta wis bocah hadiah wis bukan pengin host nyenengna bocah. Wala majnunan kaya dene wingi sing duwe duit ya ora kena wong edan, sing ngamal ya aja wong pegawene sing pan kerja aja sampean ana wong mlaku nang ngalur ngidul cengar-cengir dimain duit. Gimana ki Pak? Sampean kaya wong delenge cengar-cengir dhewek sih, kita tak modali ndak ora cengar-cengir ya ta menyengir. Ora kena nang TV ana wong misal duit 20 juta. Jebule wong mis duit akeh nemen ya, dadi saya kita wong memang kaya kuwe. Masya Allah ya. Wata'yinuhu di sini dikatakan fala yasihu qaratu ahadukuma salah apa nih ahaduhuma atau ahadukuma apa itu kaf atau ha antara amil karo malik. Salah satunya ndak boleh. Jadi harus takyin, harus jelas. Siapa pegawainya, siapa bose. Nah, paham napa mboten? Anak pegawainya, anak bose kudu jelas. Antara si A karo si B. Berbeda tatkala usaha dagang, tuku tau ora apa-apa. Saiki model tuku kan ana model online lewat internet atau jarak jauh. Sampai ndelong masalah nang internet, pantuku mobil. Buka tak jual beli mobil. Mobilnya katon. Gambarnya katon. Oh iya, di foto sing ngarep sing mburi kabeh mesinnya jelas, ini jelas. Langsung telepon. Nggih, mobilnya regan pira? Semene. Ya wis. Kirim bae barang dikirim. Oh iya beres, langsung dikirim duite, kirim barangnya. Orang ngerti sing jodol siapa? Sing jodol siapa kan orang ngerti, sing penting ana wong sing tuh. Anak sing toko itu ndak ada masalah karena dalam jual beli ndak perlu ada takyin al ba'i wal mustari ora perlu nyata lewat telepon pun ndak ada masalah pakai telepon ya. Contoh saya punya teman dia itu usaha masya Allah 2 tahun berjuta-jutaan tapi antara dia dengan orang Pontianak selama 2 tahun setengah ndak pernah lihat orangnya kayak apa cuma jelas sing pan dituku apa kan kayak kuwo aja sampean misalkan sampean dodole pelem. Kan dengan ngirimnya nanas. Ya nangkandane bingung. Aku orang tuku nanas tukune. Pelem. Kayak kue. Jadi tukune kirim. Tolong. Ente jere pribe nangin daerah ente anak pelem. Oh anak. Tolong aku dikirim. Contohnya bebe sampelnya. Dikirim. Del. Kayak modelnya kayak gini. Isdil. Jadi aku kirim sekintal. Kirim. Duitnya. Nggak transfer. Nah itu semacam itu. Orangnya takyin sih jelas ada. Tapi kan takyinnya itu enggak apa ya. Memang saat sama-sama harus tak dalam takyin ini maksudnya gini apa sih angel bahasannya? Bahasannya gini, takyin itu orangnya ada, orangnya nyata ada walaupun tidak kelihatan, walaupun tidak keli, tidak boleh salah satu toh ahad hukuman tidak boleh artinya ana duit tok, ana sing pegawai tapi laka bose, ya simpan gaji siapa orang mungkin atau ana bose lah kapega pegawene sih pan priben pan bayari siapa sampean duit-duit tok letak di deleng natok kira kasih kerja ya orang bisa. Maka harus ada salah satunya. Maka tidak sah apabila qarat itu hanya dari satu pihak saja. Sebab ning satu pihak tok priben kerja pontang-panting jebule lakasing modali ataupun lakasing gaji ya pada bekoro. Engko akhiru barang wis kerja tang-tang-tang njaluk duit. Njaluk duit sing aku kerja, sing ngongkon sapa? Sampeyan kerja-kerja dhewe ora tak kongkon to ning kerja. Wa ayyastaqila bil amal e fala yasyu syartu amalin ghairu amalun ghairuhu ma'ahu. Naam. Yasyihu syartu i'anatu mamlukil malik lahu fil amal. Fala budda lil mamluk li annahu malun. Faja'ala amaluhu tabi'an lil mali. Ndak boleh ada apa namanya ya? Gimana ya bahasanya ya? Jadi bahasanya gini, fala yasyu syartu amalun ghairuhu ma'ahu. Ana duit 100 juta sing kon ngerjani wong loro. Kecuali beda-beda agate beda-beda ndak ada masalah. Wis kae iki sing 50 juta sing ngerjani kawan, usahane kae sing 50 juta usahane ora ana masalah. Tapi nak kala dia punya hartanya cuma 100 juta, di situ untuk yang ditain sebagai amil satu dulu. Oh, kamu saya kasihkan, yang penting ini urusannya sama dia, enggak perlu urusan dengan orang lain. Kecuali beb aku pan model-model 50 juta tak bagi wong loro, ya ora apa-apa. Tapi usahane dewek-dewek monggo enggak ada masalah. Berarti amilnya tetap satu, cuma siji nyekel duit 20 juta, siji nyekel duit 20 juta. Kayak cerita duit tapi lah duitnya gini nang kayak cerita nahu sorob jaa zaitun lah ke zaite dorobo zaitun amrun ya lah kasih mukul ya lah kasih dipukul kayak cerita duit tapi lah kasih duit semoga-moga ngopokan ngomah anak kayak gini ingin apa nge mulane kemarin saya ada SMS nggak sempat saya jawab ini bukan ini sebenarnya pembahasan syuf'ah ya tapi bukan syuf'ah. Tatkala ada orang yang bareng-bareng motor sama-sama dia usaha tuku motor bareng-bareng, ujuk-ujuk taning sedulure didol tanpa ngomong karo sing adine padahal adine melu tuku nang kono. Ini bukan berarti syuf'a kudu apa motore ditugel dadi loro. Kalau di syuf'a kalau di tanah boleh dipaksa, harus pokoknya bisa ndak bisa aku kedoli jatahe aku. Sing mau si C sing tuku sapa jaluk duite kemana aku residen mana kemana duite tak kokon mana residen tidak ada masalah itu dalam syuf'ah. Tapi kalau dalam motor ora bisa karena motor ora mungkin dibagi loro ya ora bisa denggo ora bisa uang regane 10 juta motornya tugel sampai oli ban ngarep aku oli ban ya tambah jadi rongsok kok paham napa mboten. Maka harus ada kedekatan, dalam arti kedekatan harus ada pendekatan dengan keluarga. Kepriben, aku duwe hak konang motor kue. Regane 10 juta, aku melu tuku 5 juta. Nah, siki motornya didol, duitnya endi? Memang itu masuknya memang dia khianat. Kakaknya itu artinya kenapa dia menjual tanpa izin karo sing adine sing padahal adine yang duwe hak nang kono. Hukumnya gimana? Yang menggunakan kakaknya itu hukumnya haram. Jual motornya tanpa izin dengan adiknya, padahal adiknya punya hak di situ, hukumnya haram, dosa besar, artinya dosa, bukan dosa besar, artinya dosa, orang kena, wong nyuwun ngapunten, wong dudu hake dewek ya, dudu hake dewek didol ya, mboten angsal loh, memang ya angel ya, nang masyarakat kadang-kadang, ya, memang kudu ngerti hukum kapita enak, ning orang ngerti hukum ta wis repot. Apa mending kalau sudah muncul ego ataupun muncul gumede ora pandang iya, ora pandang betul ya angel ya. Memang kembaline maning hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, kembaline maning hidayah. Anane wong kan nang kampung ana wong sing wangkot kan anak. Wangkot ora. Pangapurane biasanya wong tua-tua. Sing radan tua wis wangkot-wangkot wonge. Wah wis. Nang ndeleng kaya wong bludruk. Priben ngadepi wong kaya kowe? Tinggal aja diurusi. Sampean melu, ayo insyaallah pinter. Melu-melu wangkot. Ya wis. Jadi Habib Umar itu, kalau kita menghadapi orang-orang semacam itu, kita harus mengedepankan akhlak. Contoh wis, maaf, kita orang muludan dihujat. Ya, muludan apa? Bid'ah, ziarah kubur. Wah, kata wong penyembah kubur. Apa istilah ya? Ya penyembah kubur lah. Ana maning, wah isrom irut bid'ah. Aja tidak, aja dihadapi, aja dilawan. Dongak, nah ditinggal terus tapi ngadepi keluarga dewek kita bentengi. Atau di majelis kita terangkan, "Geh, kenapa orang ziarah kubur?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ziarah kubur dengan hadisnya, menggunakan hadis kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Ini dengan menggunakan hadis. Ora perlu pada akhirnya wong edan lawan wong edan, akhirnya dadi edan. Ana wong stres aja ditanggepi, ana wong orang nganggo tata krama aja ditanggepi, ini tak tanggepi, kita orang tambah orang duwe tata krama. Misalkan ana wong merengut, terus sampe tambah merengut ya gelut toh. Terus piben, karena merengut kayaknya gembuyu, terserah karena apa perengat-perengutan beli. Si penting akhirnya gembu, mesem. Jangkau lo kono, ketemu dongklok. Dan uangnya tambah swing tambah, ke uang tak jengkeli ketambah senyum-senyum bah. Ya orang enak dewek. Mulanya cara Habib Umar gitu juga, tidak perlu sebab maaf ya, kalau anda sebutkan kelompoknya, nanti anda sih penasaran akhirnya mlebu maning. Contoh, misalkan menyebutkan satu organisasi satu ini, kok akhirnya apa sih ke dongengnya? Akhirnya digoleti nang internet, goleti nang apa? Diwacah-wacah karena orang kuat akhirnya kegawa. Naudzubillah min kabeh hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga-moga atine kula lan panjenengan dibuka taning Allah. Ya, sabar. Sabar ya Allah, sabar njaluk tulung karo Gusti Allah. Memang ini bicara nafsu tak kadang-kadang pan ora kuat, pan jengkel. Si pan jengkel ya wong priben ya wong. Ya wis lah wong priben maning kabeh Gusti Allah kok simbukan iku Gusti Allah. Kita orang-orang duwe hak apapun. Dene durung priben, memang durung digerak nateni Gusti Allah pan priben. Pan ngotot-ngotot. Ikhtiar ta wajib oh. Tapi ning wis ya wis. Ora gelem be wis pasrah nabe karo sing gawe oh. Repis aja lah ndeleng nang wis ora apa-apa, ora apa-apa. Kudu kaya kowe, tapi harus mulane kula kadang-kadang ana wong kula balik sing Jakarta. Ora kula sing Puncak wingi nembe saking pundi? Nembe saking Puncak teng Bogor kali gurune kula dalane macet. Mene macet. Supir kula pan mana mene kula. Ente mana yang macet? Nang kene yang macet. Wis padha bae enteng rusal-rusul mana ya akhirnya kena kabeh. Wis memang kudune kaya iki pan riben maning kecuali ente bisa mobil ente mabur mana shhh, mana ya nang film-film ta ora apa-apa. Tapi ini wis bisa kaya iku wis riben maning. Akhiru apa pernah maning sepuk meduk mene. Karena memang dasarnya memang terlambat. Maning-maning ana tronton gede selip mana. Selip rumang sene trontone nang buri yo. Kene mlebu nang kene. Ora istiqomah, tempatnya ora istiqomah, blendang-blendang. Barang nang kene lagi isi macet, sebelah kene wis dijalan maning. Lihat trontone liwat maning karo nyengir dak. Nah, lawan. Sing mau krusa-krusa selim maning. Kene nyelip maning jawabmu, ujug-ujug maning. Nyelip ah, trontone wis adoh. Barang nang kene jebul nang kene kenang macet, trontone jalan maning. Nyengir maning, kula ngomong ora izin kaya dicengiri terus dari supire. Gara-gara ora istiqomah. Wis gari, wis apa penang kono sing penting golek ridone Gusti. Kecuali sampean kula mulai entuk ana wong ngebut-ngebut khusnudon bukan wong pengin maning WC ya. Ngebut-ngebut pokoknya bukan wetenge lagi mo. Mules cuma kan bukan ya. Dambung truk kan repot toh. Dambung-dambung truk ya kaya wong medeni. Ya Allah, semoga-moga manfaat Allahumma. Wa ayyasaqila bil amal wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat. Tongak nangih mugi-mugi radione cepet niku, cepet mengudara. Insyaallah. Tauret tawis anak. Tinggal perizinan sama alat-alat yang lain. Sungguh njaluke karo Gusti Allah. Muga-muga rezekine teka dewek, lotak ya. Semua rezeki sing dhewe sekitar orang Orang ngerti, orang ngerti cucu anak apa wis nambuh. Njaluk karo Gusti Allah bae. Cuma ikhtiar, ana ikhtiar, ana usaha. Sampai njaluk karo Gusti Allah terus wiridan bae, ya Allah duit, ya metu. Oh, metu sing ini sampean pan kaya kowe nang umat terus nyekel tas bae. Duit, ya duite sapa? Orang bakal metu usaha, SMS maning kanca, telepon maning kan. Kanca cuma njaluke maring Gusti Allah. Ning njaluk karo manungsa ikhtiar tok. Ikhtiar. Padahal orang yang diminta untuk pembangunan itu dia harus bersyukur sama Allah. Harus bersyukur benar-benar memang rezekinya dia itu apa bisa untuk masuk perkara ingkang halal. Insyaallah ning rezekine halal mlebune maning halal. Tapi ning ana wong kok kon sedekah angel biasanya barangnya haram. Karena memang sulit untuk mlebu maning tempat sing apik naudzubillah min dalik. Cuma ya wong ana waktune, ya. Ana waktune kabeh apa namine pun kabeh wonten teng ilmune Gusti. Gusti Allah memang ya ning kula mawon ya niki bahasan apa nggih. Kula pribadi mawon kadang-kadang pembangunan teng pesantren ini kan baru masuk mendekati 5 tahun lah. Kula ngobrol kali rencang-rencang nang buri, ya Allah. Kita ana wis hampir 3.000-4.000 masalan bangunan. Wonten Habib mriki, Habib ini bangunan kayaknya miliar-miliaran. Iya ta iya. Cuma duit sing dia orang ngerti. Ya cara dihitung kan berapa ya bangunan iki semiliar ana. Duitnya kayak apa be orang ngerti orang tahu nyekel duit semiliar. Kabe memang Gusti, Gusti Allah, kabe Gusti Allah sing ngatur kabe. Ditiru ya ora bisa, di skenario ya ora bisa, di model-model ya ora bisa. Wis apa jare Gusti Allah wis mlaku to wis. Insyaallah muga-muga ya cuma ya kudu dimain mumet apa. Cara masoro dimain mumet engko ya kaya malaikat to. Simsalabim. Metu duit ya kapan kaya kowe. Geger. Dadi ana mumet mikir ya Allah. Selangkah ya, kapan oleh mana ini? Sekabih Gusti Allah, wis anane muludan jaluk karo Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya kula lan panjenengan angsal ridhonipun Allah Subhanahu. Golet ilmu ya. Golet ilmu kaya keke wajib ya. Jenengan saiki ning pan golet ilmu memang model-model. Kula nembe ya teng komputer mau wis kula sampe heran. Kalau ingin kebang bib, sampai pengen ngerti ilmunya pembagian waris. Keh, cuma di main. Napa namanya pun download satu keh pembagian waris. Dipencet dok. Duitnya pira si mati 100 juta. Anaknya pira teluk, lanangnya loro, wadone siji, bojone. Utangnya pira semene, pencet dok. Metu kabeh. Wong lanang oli semene, wong wadon oli. Kulum longo, ki bener apa ora ya. Tapi memang riset komputernya benar coba. Coba bayangkan. Siki wong belajar faraid kon yo. Furute piro? 1/6, 1/8 diutak-utik. Jebule siki ana model tik metu. Subhanallah. Tapi kaya kowe lah keberkah. Sing berkah apa kuwi sing utak-utik sing berkah? Utak-utung. Padahal hasilnya pada baik, tapi yang lebih berkah. Nganggo HP semene bisa ratusan ribu kitab coba. Nang laptop secuil Maktabah Syamilah itu berapa ribu kitab. Sampai nang buka apa, ning pengen bisa baca, ning bisa baca kitab, tinggal buka kitab dok. Kitab apa ya? Tafsir, buka. Ratusan tafsir. Juzkiya, buka dok. Subhanallah. Sampai ana sing modele takon. Bagaimana hukumnya orang kentut kalau sholat? Cetet, metu. Hukumnya batal, hukum ngerti subhanallah. Ya kiai ora kanggo, ustaz ora kanggo. Tapi lah enggak berkah. Yang penting bukan itu, yang penting adalah irtibat ma'al masyayikh, hubungan karo guru. Itu yang paling penting. Aja gurune komputer. Ora dadi, tapi duwe ilmu komputer kudu pinter, kudu ngerti aja ora perlu, ora perlu kalau memang untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham napa mboten mulane? Aduh saiki ya Allah, apa bae kula sampe mlongo. kitab akeh nemen kaya kiye kemian balik kita mondok sekerdus telung kerdus batang kerdus sing Hadramut ora bisa dikirim saiki cuma nganggo HP tok kitab tafsir Jalalain ceklek metu tafsir Jalalain surat Al-Baqarah pencet surat Al-Baqarah coba dicukut kitab tafsirnya persis pada baik ya Allah wallahu a'lam bissawab tambah apike tambah ora apike ora ngerti tambah ora apike nalikane memang akhirnya ora gelem ngaji tambah apike nalikane jenengan panlunga-lunga orang gawa kitab wis duwe komputer tinggal bu buka ya ora mungkin oh, sampean masa sebelum kitab nang mobil kitab kabeh maning dindi ya cuma al ilmu fi sudur la fi komputer ilmu nang ati ora nang kompo nang komputer al ilmu fi sudur la fi sudur afdhalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah illallah la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله حمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين ولقد أشرت لنعطي من أوصف تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمهدي صفة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الألي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مهداره وحبيبه وصفيه زين الوجود بلا وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجيب دعوانا انت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا وضعنا واسلك بنا في نجوط المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل من قتلة أحمدين في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهب على من ودى ومن والانا والمحسنين ومن اجاب نداءنا وذي الحقوق وطالبا اوصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا أنحن بين يديك انت ترانا ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقم كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا قاس الهنا واشفي وافي أجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا إن الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدر غصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول أجمعين من الفاتحة. Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat hadirin wal hadir. Jadikan anak-anak yang dibawa ke majlis ini, jadikan anak-anak yang saleh, salihah, ya Allah. Kabulkan segala hajat kami, ampunlah segala gampangan segala urusan kami dunia akhirat, ya Allah. Kami punya dosa, ampuni dosa kami, ya Allah. Maksiat mata kami, hati kami, ya Allah. Bijahi murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana rabbana innaka subhanallahi rabbil alamin. Ya rabbana bi annana adrafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbat azil li kulli hawba wasr lana al-awrati wa amin ar-ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول بالمصطفى رسول نهضى بكل بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عدد ضعف صحبه دل الإله في البدء والثنائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قدبي حبيب النبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قدبي حبيب النبي حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قلبي habibin nabi, habibin nabi Sidi Muhammad. Amin kudubi habibin nabi, habibin nabi. Musallian ala khitab, ala hitamil anbiya. Musallian ala hitam, ala hitamil anbiya. Wal ali wa sahbi huda, wal mal huda til anbiya. Wal ali wa sahbi huda, sahbi huda til adkiya. Musallian ala al-hitab, ala hitab al-adkiya. Musallian ala al-hitab, ala hitab al-anbiya. Wal-ali wa-sahbi al-huda, sahbi al-huda al-adkiya. Wal-ali wa-sahbi al-huda, sahbi al-huda al-adkiya. Rabbi fahmana, Rabbi fahmana bi-barakatihi. Rajin al-husna, rajin al-husna bi-hurmatihi. Rabbi fahmana, Rabbi fahmana bi-barakatihi. Rajin al-husna, ودين الحسنى بحرمته. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدي محمد. آمين كن بي حبيب النبي، حبيب النبي سيدي محمد. آمين كن بي حبيب النبي، حبيب النبي.